nang tuha ta ya ta mencari ta kawar lah para padal nanti ya ta minta kalimatan juga ini pin pindah ke lemah lo kan kayak itu ini mencari kawar lah pak. Jadi ada kebahagia mengawani akan yang dikasihinya sampai mati. Artinya ini anak sudah hidup ke mati. Mbahnya Mbak Prawal loh ini sampai mati. Kalian bisa itu cinta apalnya, cinta bujur sehidup semati. Ada kebahagiaannya cintanya sampai di ujung kubur. Mantar adalah kubur. Jadi mbah nyenang ini mati, ini kan mati lagi, lonong mati ini. Iya kalau katanya mas sudah mati nih, nang laki nih mati, lalu dimandi ulah. Kenapa bakajal nang ini bakajal di ujung belakang nang mandi nih? Ini tapi kok, aku kalau terlepas lagi abis habis kan menangis. Kenapa nang bisa misalkan? Ujar nang hadir nih, supannya dua aja mesti pandang laki. Kenapa bisa misalkan? Kadang nangis nang mati bang, aku menangis itu kan pemandangnya aja. Pemandiannya agak kebalan, minyak harumnya aja berut. Tiap-tiap juga jadi pemandiannya kalau punya di pagarnya si arwah, abini arwah. Allah. Ada yang menjelaskan pulang, inggan kubur aja. Menyesampai di kubur, burikan lewat, bisa tinggal seorang diri. Jadi nungsa bagiannya sampai ke ujung kubur dan sesudahnya ia meninggalkannya dan tidak ada mau mengawali lewatinya sampai ke dalam kubur. Nah, anu kan sebuah kubur itu nya sebuah sikung. Ya kita Abu Nawas. Jelajah kami nawasir, Abu Nawas ini jangan menunggu anak-anak mereka saja. Bangsa datang dari manusia karena Rasulullah. Tunggu enak hanya masuk kubur, nah, hanya tahu. Merombo komando bilpa. Garing Abu Nawas sampai kabar kelaja. Itu mati sampai orang kelaja aja jelajah. Tabukakan uang sebuah 60 di higanya batasnya wajib-wajib. Dasar napas, jangan bertanya. Sudah ya keuntungnya di sana. Ya Abu Nawas itu kok kata nun ini. Menaku mati kena ini. Kapan itu kena. Anu kalang gua butut nang sudah batai umanan itu nang buruk itu nang kena. Kapan kalau anu apa kalau menggunakan katanya akalnya. Nak menguli mereka kan. Limbah itu lalu ya keuntung bulikan kurang. Mbah bulikan kurang datang raja. Turun pada kendaraan. Lalu di lubangnya di raja. Nyanak melihat kayak mabak menjawab nukar nakir cengkong aja sekalinya datang nukar nakir lawan kerja bebaya datang baru menanya lagi ikam nukar nakir kalau jangan ujalan Abu Nawas tahan lawan kita ini bocor soalnya bocor kan aku bisa tanya lagi ini sini ikan meja salah ini salah saya sudah tahu orang masih lawas lihat yang tertanya jadi nang hanya mati nang di sebelah itu lah ya raja nah apa raja ngerengar buka banget boleh itu Allah Allah ini kita ini perasaan sama laki kubur aja di mana kan anak kita tahu di Madinah kan di Makkah kan di Dubai kan di Hadramaut kan matinya kan tahu di sekumpul kan matinya di sekumpul di mana kan tahu kan ada yang tahu ada ulun guru yang berpikir supaya ulun ini mendapat akan kekasih yang mengawami ulun dan menghibur ulun di dalam kubur. Sekali ulun cari ini di dalam ilmu yang mengajarkan kakasih yang mengawali dan menghibur sampai ke kubur amal soleh. Jadi ulun menjadikan kakasih ulun amal soleh ya. Ujar siapa yang kakasin. Ah, kalau lagi tiba, ayin tiba, aneh tak, amal soleh. الثاني أن يمتلوا نظر في المخلوقات فرأيت كل أسير النفس والهوى والعمى فقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ulun melihat makhluk ini, sekalinya tiap tikungan adalah menjadi tawanan hawa nafsu. Lalu ulun berpikir firman Allah, orang yang takut makam Tuhannya dan ia menahan akan nafsu dari kehendaknya, maka surgalah tempatnya. Fa'amil tu yakinan al-Qur'an haqqun wa qalaqtun nafsal amma'ra bisu. Maka aku mengetahui dengan yakin bahwa Qur'an itu benar dan aku salahi hawa nafsuku. Wa syadatul mamtiqah bil mujahadah, dan aku bersungguh-sungguh akan mengikat aku akan pendeng untuk bersungguh-sungguh beribadah. Kuma apa itu sama alibah amalah. Aku pada mengabulkan maksud hawa nafsu itu dan cita-citanya. Atang pada tata fa'atihah. Sehingga nafsu ulun tunduk di bawah wa'atawan Allah Ta'ala sahaja. Wala syakikun ujar syakik. Barakallah. Barakallah. Ada aku lihat di makhluk ini sekalinya sabar ikungan berusaha beruyuh-uyuh awak untuk mendapat dunia, harta benda dunia. Wama ta'ala alaihi hafidhuhu wa farihubih. Apa yang didapat oleh mereka dari dunia itu disimpani. Wa farihubih dan gembira dengan simpanan. Ridhanuhum annahum tahassalu ala syai', karena mereka menyangka bahwasanya dunia itu adalah kekal. Tsumma nadhartu bi qawli ta'ala qabla ulun memandang. Firman Allah, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Fahla yang di sisi harta yang di sisi kamu, harta yang di sisi kamu yang padu habis. Wa indallahi wa fahla yang di sisi Allah bakakan. Jadi berapa banyak simpanan habis, tapi ibadah itu kekal. Surat An-Nahl 96. Fama hasalatu ruhu wa jama'atuhu fi sinin tatadaqqa bi al-qara. Maka apa yang aku dapat dan aku kumpulkan beberapa tahun, aku bariakan kepada orang fakir miskin. Uja'atuhu wa di'atan indallah, dan aku niatkan bahwasannya yang aku unjuk oleh orang fakir ini adalah tabungan aku nanti di akhirat. Jadi siapa banyak sedekahnya, banyak tabungannya. Siapa banyak menabung di dunia, banyak ruginya. Indah upapi yang lezat dan mudzakaran di akhirati. Supaya ia di sisi aku kata dan menjadi tamu yang disimpan untuk akhirat. Kala syafiq ahsan. Ar-rabi'an yang keempat. Inni nazam tabi ala alam ra'aitu qawman yabunun anna syarafa insan wa'izzahu bikatrat al-akari wal-asyair. Ibtakluna biha. Bahwa saatnya ulun memandang di dalam alam ini, maka ulun lihat kaum mengira bahwa kemuliaan manusia dan kebesaran manusia adalah apabila dia banyaknya di sisi pula warga dan korobat dan pula warga. Dan mereka apabila banyak kalau pula warganya, banyak anu karabatnya ujar orang ini kalau pula warga besar. Lalu anu yoyak taklum dia bersombong-sombong dengan sabab banyak besi pula warga. Wa qauman yadhunnun anna syarafa al-insan wa kibriyahu wal amwali wal awdad taqalu ya. Ada lagi orang-orang yang mengaku bahwasanya kemuliaan manusia dan kebesarannya adalah karena sugih dengan harta dan sugih dengan anak. Lembar apa? Intal kalambu. Intal kalambu lembarnya anak. Maka mereka itu bersombong-sombong karena banyak-banyak harta, banyak-banyak. Wa ba'dhan yadhunnuna anna 'inda asyrafa bil ghadab wa sabbi wa dharbi wa sabbi dima. Adalah sebagian manusia menyangka bahwa kemuliaan dan kebesaran itu adalah lantaran penyarikan. Apabila penyarikan mulia aja. Ini minta katanya, apabila datang ini cepat menyarikan mana? Sangkanya di situ kemuliaan. Dan yang kedua, menyumpahi orang. Paratanya di situ kemuliaan. Nang ketiga, memukuli orang. Nang keempat, mengeluarkan darah orang. Apakah mereka itu bangga dengan pekerjaan yang dihasilkan? Wanallahu biqaulihi ta'ala. Dan ulun melihat pada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yaitu orang yang takwa. Bukan orang yang menang takalani. Karena fa'il itu anda Quran rapap, ulun yakin Quran itu benar, karena ulun lakukan kifafa. Sangkaan makhluk yang di atas tadi adalah sahaha. Lalu fa'far tetaplah ta'un indallah wa mukramin. Maka aku beramal takwa aja supaya aku di sisi Allah termasuk orang yang mulia. Fala syakirun ahden. Ujar sakit, bujur ikam. Empat sudah lah. Al-Qamah, dan kalimah, nabak tidak ada kalki, kalau itu paman yang babu, banyak selu, bakbohon, bakbah, biasa dihubil malu. Aku melihat kepada makhluk ini, maka satu golongan syarik lawan golongan lain. Dan diri dan kiri akan yang lain. Sebab, sorong kada berduit, kurang berduit. Sorong kada berpangkat, kurang berpangkat. Sorong kada bisi pengikut, kurang banyak pengikut. Lantaran kata itu, lalu timbul bahagirian. Mbak ulun kan, wa inni nawaitu qawli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatuna. Ulun memikirkan firman Allah, semua adalah bagian daripada Allah. Bapak bahagirian, jika orang kasugi, baik rupa, alim, baik suara, kemelaku, bininya, baik rupa, anaknya, minta juga. Anaknya terang dikiri. Sebab telah menukosana, bainahum, ma'isya ta'ala. Allah membalik itu. Karena terang dikiri, itu sih yang Allah menerai. Ini kita kira akannya, anu sah, pada kata-kata manusia. Namun ikhtiar masuk pada tanam hanya ada pang yang susahnya. Sugih pada tanam, tapi mau pandai pada apa? Nah iya, itu pasangan tawan Tuhan sudah. Jadi ulun pada terakhir lagi. Namanya mas, pamlah nasar terhadap bakdu. Wawih itu bisa semakin bari ta'ala. Maka sesudah itu ulun kadar ini non siapapun dan ulun ridho dengan apa-apa yang dibagi Tuhan. Jadi melihat yang sugih, iya, iya. Kalau ada belumnya ini, bahati saya di kolokot bidawang 40 juga, bang, bang. Waskolat itu mahal dunia. Dan aku, waskolat itu mahal dunia. Dan aku, kadang-kadang pengawas, kadang-kadang mahal dunia. Asal satu yang keenam, Allah tidak ada alam, Allah itu Allah mengalami ma'am disebab dia kau nafsaniyatin, Allah isa syaitaniyatin. Dan yang keenam, ulun memandang bahwa alam ini sebahagian isinya itu bermusuh-musuhan, sebahagian akan sebagian, sebab adalah nafsu. Dan was-was syaitan. Nya syaitan itu nafsu sama, ma'adu domba orang. Apabila aman rumah tangga, tarik banget saya sentak. Ini dicarinya supaya rumah tangga itu kacau. Tenang masuk sudah. Saya tenang masuk sudah. Syaitan itu nang khusus, musuh sama, maka jadikan dia musuh. Lalu wa'ilin tuan al-Quran al-Hakul, bakal ulun yakin Quran itu benar, wa anna ghara syaitan wa anna yahi la yakun aduan. Dan bahwasanya yang lain dari syaitan dan kawannya, itu pada patut menjadikan musuh. Fattakhadha syaitan adui, wa lam uti'ahu fi amrin ma. Fantatatu amr Allah ta'ala wa fattatu amr Allah wa lam ta'ahu wa lam ta'ahu dan aku tahu bahwa Quran itu benar, bahwa lain daripada para kesehatan dan kawannya tidak lagi menjadi musuhku. maka aku yang setan aja yang jadi musuh aku kada taat kawan setan pada apapun. Jadi orang-orang ini kan manusia itu banyak lah, ada manusia, ada setan. Setan menjadikan nama musuh, jadi selama aku mengamalkan Quran itu, satu pun manusia ada lagi jadi musuh. Nah, iya, yang kurang bahaya, kalau kita nak bahasa Indonesia aja. Jawab aja. Nih, teman saya Jabar Tahar. Ini setan yang musuh. Jadi lawan siapa aja kan musuh. Ada kita ini kadang-kadang lawan orang sanak memusuh. Lawan sepupu memusuh. Kadang-kadang karena kita belum tahu bahwa jadi musuh itu hantu. Lain dari hantu itu bukan musuh. Dan aku menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan aku mengingat akan kebesaran Allah. Walau mu'adu ahadan min khalqi. Dan aku kada lagi memusuhi seikhun pun daripada makhluk. Nah, arwah menjunjung dari ilmi kemlah lah. Karena lah halus lah. Anak mengiyak sama itu mengusalam. Anak kami nabi yang kaya. Kepasar pun. Anak-anak lah. Itu ada malam apa tuh, kan ingat lagi tanggalnya atau malamnya kan ingat lagi. Sidin sudah di Baripes Tol 2 oleh Gubernur Wilono balik. Di Baripes Tol 2 untuk menjaga diri. Di anak sidinnya sampai berharga, ngelong-ngelong, alim di turun. Kenapa? Kalau itu di tempatnya orang bertujuh. Bertujuh itu perangkok, anak ngomong, pas sidin bangun, buka isi. Angkat tangan. Allah! Banyak Allah itu kalau anta duduk pada tangan, soalnya kan kuburan pada tangannya pada saat lihat tangan bininya. Galak bilang bini yang pertama, bini yang kedua. Dua kalau bisa bini, tapi ke rumah aja, namanya pulau ke Sakinah. Lalu nang seikong, si dia mana nyembali ayam. Jadi gue sebelah ayamnya di sana, sebelah anak ayamnya di sok. Nang di tangan ini, di jarak dua dulu. Jadi lunyut, nyanyar di sana. Jadi ayahnya itu lunyut. Langsung di sana, terpacau gigi pasok. Apalagi, sup ayahnya balak, ayahnya sangat balak. Ano bini saya ikum memasak, masak ikum masak. Silinya mbak-mbak aja. Itu hanya silin dapat yang bertujuh yang lumpur, perang-perang, naikkan pun. Bapun juga, nyalain langsung, bapak. Lain langsung, nanti naikkan pun, naik. Berdiri naikkan. Nah, rupanya kembali ada di kata lah, kata barat ada, kata ham-ham ada, menyekat kata barat. Ini pakai silin, jangan kasih galak. Menyekat ham-ham aja, itu lah. Orang barat komplek, ilmu, pahlawan, dan lain-lain. Nah, mbak itu lalu naikkan, makanan luar, makanan. Makanan silin, menyekat, lepas, lah. Dikisahkan silin, berapa pun. Lima contoh berapa janda bantanya gulingan pun rupanya masih pukul 2 awal lagi kagak aja perangkapnya nak mulai kerja takutan kalau benar pukul 5 tahun ya lah amit tepat jalan banyak yang menganggap nang itu musuh aku kira apa aduh lah banyak Suryanata pangeran Suryanata jadi kio loh pangeran Suryanata bawa pasukan itu 7 orang angkam. Inya gini ya mas, aja ketujuhnya. Suryanata, itu pulang apa, Datu Kabul. Itu Datu apa lagi? Datu Bedok, Malka. Itu. Banyak macam-macam itu pasukan-pasukannya. Lalu wa'ilin tuan masyarakat mustaqim di tawlihi ta'ala. Jalan yang benar, yaitu firman Allah alam rahmat ilaikum ya bani Adam la da'amu syaitan wa ma'lumurin. Hai anak Adam, bukankah aku sudah berjanji kepada kamu bahwa kamu pada boleh menurut syaitan. Karena syaitan itu untuk kamu jadi musuh senang terang-terangan. Jadi dua ayat tadi sama menunjukkan bahwa musuh kita tidak ada selain daripada setan namun lain pada setan lain musuh. Ini mintuannya berdasarkan hantu. Kemudian apalagi kalau asyafiq punya syafiq ahdan sehat. Itu justru lah. apa bangsa tapi anak tapi Allah tapi ada kalah bahwa itu pun ada ini yang itu waya tajbihi waqad hadal dan tasarruf tafsil al-qur bahwa di dalam ayat ini ulun lihat tiap-tiap seseorang itu selalu menggunakan akan sehabis-habis kepayah-payahannya dan ia menghinakan nafsunya untuk mencari pemakanan. Artinya orang masing-masing mencari segala isi parut sampai bau yuyuh. Wanawa bisa dari pokok orang masyarakat. Karena itu pada tahun lagi haram tersulat tanggapan pentanya. Dan ulun memikirkan tidak ada makhluk-makhluk di bumi ini melainkan dari Allah rezekinya. Itu adanya makna mimin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa min nafsiha. Ala bi makna mimin. Fa'alimtu anni ahadu dawa'i. Aku yakin ulun ini kan termasuk binatang dua ya orang. Kan dalam ilmu mantik kan al-insan, hayawan, nafsiyah. Manusia itu hayawan, tapi bisa omong. Wa anna rizqi maqmunun minhu ta'ala. Bahwa rizqiku sudah dijamin Allah Ta'ala. Wa anna mukallafun bisaifil akhirah. Dan aku dipaksa supaya bekerja akhirat. Pastabal balil khani, maka aku bekerja dengan Allah saja. Pada saat itu ahdannya. Azamnya sahabatan Allah sudah azal di perayaan Mabban yang kainu alaman lihi wa milkihi wa Mabban yang kainu ala hizbati wa sunahati wa Mabban yang kainu ala makhluk al-mizlihi. Nah, pada kedelapan terakhir aku memandang kepada makhluk ini, maka seorang berpegang kepada hartanya. Ada yang memegang kepada pangkat, ada yang memegang kepada pekerjaan tangan, ada yang memegang kepada pekerjaan lain, dan ada yang berpegang lagi kepada makhluk jiwa. Namun sesudah memegang juga kasih tahu pegang mana perpegangannya. Wata'ala antuti kalli ta'ala adalah aku. Pikirkan firman Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala mencukupkan segala macam kekurangannya. Fatawakkal 'ala Allah Ta'ala wa huwa hasbiyun 'alim. Maka aku bertawakal kepada Allah saja, dan Allah itu adalah hasbi, mencukupkan aku dan sebagai baik orang yang diulah wakil. Fala syaqiyun hasan ya hasan. Allah Ta'ala ikam dapat tahu ikamannya dari Allah pertolongan ini nawar tapi Taurat Injil dan Zabur di waktu Quran aku memandang di Taurat Injil Zabur Quran Quran wajah cuma itu bil arba la yakudul abir rojul maka keempat keempat itu tidak ada keluar dari pada delapan perkara yang ikam dapat itu dari dalam 33 tahun. Wallahi ya'lamuha kana 'ilmuha bil arba'. Ya qala ma'amalan min delapan sama ma'amalan empat kitab dari Taurat, Zabur, Injil, Qur'an. Qul ya ayyuha al-kaya sar ma'luman laka maka la tadzirun maka zaman itu dikayat panjang jadilah engkau tahu bahwa engkau tidak memerlukan banyak ilmu al-alma la ma'lum fi wa la qul qalma yujab kitab al-haq. Kita hendaklah kembali kepada pembicaraan yang asal yang kita akan menyebutkan apa yang wajib pada hak orang yang berjalan untuk menuntut kebenaran. Al-Qur'an yang kelima ayatun lahu mursyidun wa murabbin. Allah Subhanahu wa taala. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, segala kesalahan, amin, kerumahan, dunia, akhirat. Dan minta doakan ulun kerumahan, mudahan, selamat, panjang, umur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إذن صلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والمقام اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا وارحم عمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا محمد بن محمد محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله قال المستغفر الظلام الذي لا اله الا هو الحي القيوم يتوب اليه من يتقبل وتمر عن زور المامون ويرحم به سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله كرم الصحابة وكرم التابعين والتابعين منهم من قلوبنا سيدنا الحسن البصري وسيدنا الحسن البغدادي وسيدنا الشام وقد العز بن سيدنا الشام محمد بن عبد الكريم السلمان على من جميع من الخليفه سيدنا الشام محمد على شخص من ذكر بين عبد الجليل والشام من رسول الله من اسماعيل على بن جليل وارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرواتنا وازواجنا وولدنا وذريتنا وديننا ودولتنا وكفرنا المعينين المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى كريم وبشير ورحمن المغفرة الرحيم علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق للهداية والاستقامة والصادمة طول العمر إلى أطراف الناس في صحة أمنهم وعافية أمنهم لعلم الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة وعلم علم في خير والعافية وأن الله يرزقنا Kemudian cara membacanya jujur. Nah, wayang ta'a itu asap kepada dia. Dia tidak dan ia mengangkat si guru. Jadi anggu daripada si murid al-akhlaq al-ma'lumata akan peramai yang dikenal oleh Allah dan agama. Itu si guru itu memberi petunjuk lah, supaya jangan anu penyarikan, supaya jangan sumbong. Nah itu diberi petunjuk oleh gurunya tadi. Wayang ta'a mata banyak atas apa makna dan guru itu kurang makna di tempat akhlak yang mencela tadi akan akhlak yang dipuji gantinya ya kata kambur dihilangkan gurunya hanya kembali petunjuk si murid menurut hampir terkebur di adik kita wawah jadi kursi terkebur dialih dengan kursi tawar-tawar. Mencari kursi bakal diangkat dengan kursi pemurah. Tarbiyah, maksud daripada tarbiyah di sini hanya tunan merobi kalal muzak. Bahwasanya merobi itu urut seperti orang yang menanam akan tertanaman. Menanam tatanan. Allah yurabbil zar'a. Ia itu menanam akan tatanan dan maharaninya. Mulai menanam pawong sampai maharaninya sampai bobot. Jadi lawas artinya pada ada satu mata aja pada. Mbah di tanam hari ini minggu dulu membuah pada. Selesai itu pada. Lawas dulu. Akan menolak-nolak. Ini sama-sama sabar, barunya sabar, malunya sabar, habisannya beruntung. Jadi si guru ini melihat orang ini seperti tanah. Tanah itu yang cocok apa-apa. Harus gurunya tahu, yang cocok ini mangga. Karena apa? Karena banyak zat-zat atau ngarang-ngarang kurinya. Cocok, mangga. Wah ini yang bagus ini. Bani, betul. Yang bagus ini apa? Jeruk. Ya, mau. Yang bagus ini. Yang mestinya misalnya, anu badai. Anu mestinya misalnya apa? Misalnya durian atau anu lainnya. Kita ngambil mani di situ pada tempat ya. Buang-buang mulut lantaran, mau kulit awal. Pada dunia dulu, kan orang sudah ambil tanahnya, dihidup dulu lawan-lawan. Anu ulama, tanahnya. Jadi ulama pertanian itu adalah memeriksa barat-barat. Laboratnya ada, laboratoriumnya. Wah ini bagus anu. Kemudian cara memeliharanya apa pulang? Wah ini ada bakteri, ada kuman, harus simbol simbol ini dulu. Pupuknya akan mematikan kuman. Persis sih simbol yang dari kapal. Lihat tanya-tanya pulang kalau orang nama tanya itu barat-barat tanya. Oh tinggal dengan tuhan tuhan. Kamu ingin barang pahak, ya, jangan ditanam orang-orang. Mati barang. Imbang banget ya. Kamu ingin berlari, jangan ditanam. Tatarin-tarin juga. Setelah kali musib sama, ukuran bangga itu lawan-lawan. Bangganya itu pahak. Dan ukuran artinya musim sipus atau musim titik, dua tahun. Musim titik di situ bertanam. Nah, atas musim sipus di situ, dia dijaga pulang tanamannya itu. Allahu Rabbul Jara'a, fakullam ra'a hajaran. Inilah yang guru-guru kita nama maknanya. Seperti Syed Amin, Guru Bambang, Guru Saman. Itu pada gampang, Guru Saman itu uyuhnya. Di atas umur masih mentarbiah. Di antara mentarbiah saya, Guru Tuha, Guru Salam. Guru Haji Salah, itu Guru Merdeki, pulang dari Guru Salman Jalil, Guru Jena, ini almarhumnya. Itu dipimpin Sinan itu, berang-berang 7-8 itu. Dipimpin. Alhamdulillah, dia nanya Husnul Khatimah. Nah, Guru Semarang, kamu pulang, bersurban aja ada anaknya sampai ke nanti. Begambis dia ada anaknya, non nanti. Duduk makan aja ada anaknya sampai ke nanti. Hantar, cocok. Iya, nanggung tua-tua anak, kenapa? Empat nanggung muti, ada juga nanggung tua, pada empat, menyihiri. Menulang diri, kan ya, tapi yang kiri itu pertama kerugiannya ada peroleh ilmu atau buah yang ada dalam mereka. Itu lo kerugiannya, bukan dapat ilmu, pada dapat amal, pada namun yang menyusuri, gim. Maka setiap orang si guru itu melihat ia akan datang atau melihat akan tumbuhan yang merusak dengan tanaman tadi, maka dicabutnya sinang merusak itu dan ia lempar di luar daripada area pertaniannya. Misalnya kalau kita di sini kan biasa ada kalau merumput, bani itu merumput, berapa apa yang terkadang nyambung para kardus merumput, makanya sang kilang banyak banget. Nah ini sang kilang itu banyak mati, jadi di rumput sang kilang itu buang di atas galangan, jadi bersih. Jadi ada yang merahatkan membuang sang kilang. Ada nomor harapan apa lagi? Banyak pihak pasar kita mau tinggi, bantannya di situ tinggi, di sini serangga, sekelompok yang berapa lupa yang buruk. Lalu ditanya lupa kita tidak ada kelamnya, murid lupanya masih ada kelamnya. Dua hari ini kita rasa, ini berdiri yang rasa. Ah, hebat juga itu lupa itu ada kelompok. Belarang lupa jalannya harganya. Itu di sini bermula kisuk-kisuk kemarian lawan-lawan dia uyan yang hilang, katanya dihilang, murah. Nah itu aja pupuknya. Pada cara akhir zaman kan pupuknya itu adalah yang mematiki lawan tikus, yang mematiki lawan lama. Jadi bantangnya tercampur lawan wajib. Lalu kita yang memakan, lalu adalah yang tercampur. Jadi kita ini sehari-hari itu mengatakanlah kebaikan manusia yaitu keguruan. Nah tema-tema pesah sayangnya guru belajar kita. Si kitanya ini kenapa membalas budi Tuhan Sudian? Andai kata setahun tak sekali, membalas saja ini sejuta, setahun sekali. Sejuta membalas guru. Kalau tidak ada ini, apalagi satu tahun mengaji, tak ada muncul meminta, cuma sorong itu nah. Sorong ini nang artinya apa? Membuat baik dalam pengurusan pasca disuruh Tuhan. Kan pengurusan kan kalau nak. Nah, hal jaza oleh kita, hal jaza oleh kita, elah. Suruhan Tuhan oleh kita. Nang ditutup tak? Nang ditutup Tuhan hatinya utaknya ditutup. Jadi kata pikir waktu pembicaraan nak ini nak nendang. Malah ada di hatinya bergerak-gerak, guru itu minta bergerak-gerak. Luar manusia Allah guru kita, luar manusia Allah yang di sini, Allah yang berusia mempadri, guru sahaja ma'aruh. Guru Allah, anak Adi, anak Adi, bersama dengan Yusufnya, bersama dengan Jalil, bersama dengan Mulia. Guru sahaja, guru Allah, kalau gini, guru bangga, kalau Masya Allah, saya amin, aku berlondor duitnya. Saya amin, aku berlondor daripada mandiri, sidin melajar, jadi motor buntungnya. Kalau nyari rumah, bang di rumah banyak tambang, kata Pak Wali, motor sih. Nang pang-pang-pangnya nyampe timur puting. Gara-gara lubangnya, mah, ini surat dan gambar, lain aja ini, nah. Nang sudah disampaikan, namanya ini, kalau ada tambahan, bahkan banyak kan, namanya lebih kurang niatan. Sudah ada namanya judulnya, jadi kita sudah sampai-sampai-sampai-sampai-sampai. Jadi motor bukan darah. Bahan-bahan orang-orang pasar, itu lho nanya di sini ke pasar, dan bagi-bagi di pasar, waktu-waktu melajari. Jadi sampai hari ini, orang-orang mengadakan, aku ini dulu saja menjual surat amin, kok biar dia belajar surat amin. Apalagi itu murah-murah, ya kan, enggak kau-kau, enggak ada yang umumnya ini ada kawal, saya sangka-sakan aja, menyerahin orang naik. Tak, banyak-banyak manusia, macam-macam manusia. Apalagi melihat yang berhasil umma. Mengarang lelasan ibu-ibu bidang 40. Orang melihat yang berhasil, yang akan dapat ilmu berhasil, yang akan mencari berhasil, yang akan berhasil. Bahasa berhasil. Wayaqin barham mirara ila an yanma wa tarabba. Wayaqin barham dan bunuh tadi kasihannya. Gerakan tanamannya beberapa kali. menyumbur tanaman itu beberapa kali. Kasihan guru. Menyerahkan beberapa kali gila angin yang muak sampai ini itu apa? Bono. Wae karaba dan terpalingga. Dia punya asana mimpi supaya tanamannya lebih bagus daripada yang lain. Itu tujuannya guru supaya murid lebih bagus dari unda. Nah itu guru. Tengah-tengah guru. Ada ini takutan banget kalau murid corong, ada corong, ada corong, rumjaknya. Selain itu, jadi pas di kamar, dua, tiga, mungkin nonton belajar rata-rata. Kalau ternyata murid yang namanya apa, menyerang, pakai nonton belajar rata-rata, jadi kawal apa. Tak habis tenang, jangan jauh orang murid pribadi, pas di kamar tadi, banyak anak berperang, buka berdolo. Ada guru nomor berapa, habis belajar ilmu nomor berapa. Mudah-mudahan ditambah Tuhan kunungnya kalau enggak sampai itu mendengar muridnya lebih banyak murid daripada sidin gembira tetap mendoakan mereka panjang umur. Mudah banyak lagi murid-murid yang seperti ini nih sok melihat murid menjadi kada lah melampaui hari nyawa murid enggak tiap hari harus undangan apa diberitakan tahun ini ada murid lagi.